قصر بقوم حتى نفوا الأسباب. ترسم رحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سحرمتي، ابن القيم رحمه الله تعالى dalam kitabnya إغاثةُ اللهفان masih memberikan contoh-contoh berikutnya dari contoh godaan syaitan dalam bentuk taksir wal ulu. Ini contoh-contoh bahwa syaitan memiliki nazghatani, memiliki dua godaan bagi mereka-mereka yang semangat digoda agar berlebih-lebihan. Mereka-mereka yang tidak memiliki semangat digoda untuk meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada ucapan beliau, wa qassara biqaumin hatta nafau al-asbab wal-quwa wat-tabai' wal-gharaiz. Satu kaum qassaru, mereka dalam keadaan berkurang-kurangan sehingga mereka tidak menganggap adanya sebab musabab, tidak menganggap adanya kekuatan apapun dari kekuatan-kekuatan manusia, dan tidak menganggap adanya tabai', tabiat-tabiat, wal gharaiz, gharizah-gharizah, yang juga mirip maknanya dengan tabiat-tabiat. Yakni tidak menganggap adanya sebab musabab. Kalau ini berarti begitu, kalau begitu berarti begini, kalau api membakar, kalau air turun dan sebagainya, ini dianggap tidak ada. Qul inna a'udzubikumullah, ini masih berkaitan dengan perkara yang kemarin tentang qadariyah dengan jabriyah. Qadariyah mengingkari takdir, sedangkan jabriyah menganggap ada takdir dan tidak ada amalan manusia sama sekali. Semua amalan manusia itu adalah perbuatan Tuhan katanya, sehingga tidak ada yang bisa disalahkan. Ini jabriyah. Dalam masalah ikhtiar juga qadariyah dan jabriyah bertentangan. Sebaliknya, yakni qadariyah menganggap ada ikhtiar dan tidak ada takdir, sedangkan jabriyah sebaliknya, ada takdir dan tidak ada ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Kalau kamu enggak usaha, kamu enggak akan bisa begini. Kalau kamu enggak belajar, enggak bisa jadi alim. Kalau kamu enggak makan, enggak akan jadi kenyang. Kalau kamu enggak minum, enggak hilang dahagamu. Ini sebab musabab namanya. Kata qadariyah, tidak ada takdir. Kalau kamu enggak usaha, ya kamu enggak akan bisa mendapatkan harta. Udah enggak ada takdir-takdir. Dihilangin takdir dan kemudian dikatakan ada ikhtiar. Hanya ikhtiar saja. Sedangkan jabriyah sebaliknya, Semuanya ditakdirkan. Gak perlu kamu belajar, gak perlu kamu berusaha, gak perlu kamu cari kesana kemari, gak perlu. Duduk saja kalau ditakdirkan kamu dapat, kamu dapat. Ini namanya nafaul asbab. Menolak sabab musabab. Gak ada itu sabab musabab. Pokoknya kalau ditakdirkan jadi, kalau gak ditakdirkan gak jadi. Ditolak pula yang namanya hukum-hukum yang terjadi dari sunnatullah fil kaun, sunnatullah di alam semesta ini, dianggap gak ada. Qanifina azakumullah ya'ni al-quwa wa tabai' wal gara'iz. Ini dikatakan sebagai sunnatullah fil kaun. Kalau dia makan, ya jadi kenyang. Kalau dia minum, ya hilang dahaganya. Kalau dia berlari, akan cepat. Kalau berjalan, akan lambat. Ini yang namanya tabiat. Tabai' wal gara'iz. Itu dinafikan semuanya. Dan menyatakan semuanya hanya takdir. Tidak ada sebab akibat, tidak ada sebab musabab. Ini qassar. Watajawaza biqaumin hatta afdha bihim wattajawaza bi akharin hatta ja'aluha amran laziman. Sedangkan golongan yang lain sebaliknya. Bukan menafikan sebab musabab, bahkan menganggapnya amran laziman, sesuatu yang mesti, sesuatu yang pasti. La yumkin taghyiruhu wa la tabdiluhu. Enggak mungkin bisa dirubah, enggak mungkin bisa diganti. Kalau namanya api yang membakar. Dia lupa. Lupa dengan kisah Ibrahim alaihi salam. Yang Allah Subhanahu wa taala dengan qada wal qadar, dengan takdirnya mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Lihat, api yang memang secara sunnatullah membakar, tapi kalau Allah takdirkan dingin, bisa. Ini akidahnya seorang mukmin. Sebab akibat ada, tetapi qada wal qadar tetap kita imani. Walaupun secara hitungan sebab musabab, kalau begini akan jadi begitu, kalau begitu akan menjadi begini. Kita katakan iya kalau ditakdirkan oleh Allah. Ingat syaratnya. Iya kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ditakdirkan enggak jadi. Loh, ini kan sudah suatu kemestian, sudah suatu aksioma. Iya. Api membakar pun tidak mesti. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan kuni bardan wa salaman, ya jadi dingin. Kalau Allah katakan pada api tadi dinginlah, maka jadi dingin. Berarti bagaimana sabab musabab ini dipercaya atau tidak dipercaya? Diterima atau tidak diterima? Diterima. Tetapi kita ingat takdir Allah di atas segalanya. Kalau Allah takdirkan terjadi, kalau Allah tidak takdirkan tidak terjadi. Sehingga kalau ada yang berkata, kalau kamu mau mendapatkan keuntungan yang halal, ya berusaha. Dagang ke apa ke, berupaya untuk mendapatkan hasilmu yang halal. Tidak mungkin kamu akan mendapatkan tanpa usaha. Ini kita tambahkan sedikit saja. Iya, kamu ucapkan, kaitkan dengan masyiatillah. Jangan sampai kamu seperti Jabriyah, jangan pula sampai seperti Jabriyah, seperti Qadariyah. Jangan menjadi Qadariyah, jangan menjadi Jabriyah. Qadariyah menyatakan berusaha dong. Gak ada takdir-takdir itu. Allah gak akan menakdirkan kalau kamu gak usaha. Ini Qadariyah, lupa pada takdir. Sebaliknya Jabriyah menyatakan gak perlu usaha. Takdir, sudah ada takdir, selesai. Fani bin na'azakullah, yang satu ifrat, yang satu tafrit. Harusnya seorang mukmin shadiq menyatakan berupayalah, mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu. Begitu. Berupayalah, mudah-mudahan Allah menakdirkan untukmu. Qanifidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sungguh benar-benar terjadi pada manusia. Sebagian menyatakan tidak penting sebab musabab, enggak perlu berupaya, enggak perlu berusaha. Mengandalkan takdir saja. Sebaliknya ada yang kemudian berusaha, tetapi dia menyatakan tidak, enggak ada takdir itu. Yang penting kamu usaha. Dua-duanya keliru, dua-duanya menyimpang. Wa qala rahimahullah, berkata lagi Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya golongan kedua ini karena menganggap usaha itu yang penting, wa rubbama ja'alaha ba'duhum mustaqillatan fit ta'thir, bahkan bisa jadi sebagian mereka menganggap bahwasanya sebab musabab itu mustaqillah fit ta'thir, menyendiri dalam pengaruh. Artinya hanya sebab musabab saja, enggak ada takdir. Mustaqillah artinya menyendiri. Seakan-akan enggak ada sebab-sebab lain yang lebih besar, yaitu qada wal qadar. Mereka menganggap sebab musabab dan usaha hanya itu yang berpengaruh. Qul inna a'udzubillahi, padahal ada sesuatu yang lebih besar, yaitu qada wal qadar, keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qasara biqaumin hatta ta'abbadu bin najasat. Demikian pula dalam masalah najis. Manusia menjadi ifrat dan tafrit. Manusia menyimpang ke kanan dan ke kiri karena godaan syaitan. Yang sebagian qasar hatta ta'abbadu bin najasat. Sebagian mereka sungguh sangat berkurang-kurangan dalam memperhatikan najis, hingga mereka beribadah kepada Allah dengan kotoran najis, beribadah dalam keadaan najis. Uhumun nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Wa asbahuhum, dan yang sejenisnya dari orang-orang yang mengikuti Nasrani. Meremehkan masalah najis gak penting. Dalam keadaan ada air, cukup dilap dengan tisu, selesai. Astagfirullahaladzim. Najis mughallalah, najis yang besar, dibersihkan hanya dengan tisunya, selesai. Enggak ada istinja, enggak ada membersihkan dengan air, enggak ada mandi, enggak ada. Enggak mesti. Cukup dengan memakai minyak wangi titik. Khamilina azakumullah. Humun nasara wa asbahum, Nasrani dan sejenisnya. Sedangkan golongan lain, wa tajawaza biqaumin hatta afdha bihimul wiswas. Sedangkan golongan lain sangat memperhatikannya sampai berlebihan. Memperhatikan masalah najasah sampai berlebihan. Bagaimana berlebihannya? Afdha bihimul wiswas, mereka diombang-ambingkan oleh waswasah. Oleh waswas, jangan-jangan masih najis, jangan-jangan masih najis, jangan-jangan masih najis. Ilal asari wal aghlal, maka mereka dilemparkan oleh perasaan waswas ke dalam belenggu-belenggu, ke dalam rantai-rantai yang mengikat mereka, dan mereka enggak bisa lepas. Terikat dengan belenggu-belenggu waswas. Siapa mereka? Humul yahudu wa asbahuhum, yaitu Yahudi dan sejenisnya. Kalau orang-orang Nasrani kena najis, sedikit gak apa-apa. Kalau Yahudi kena najis, digunting pakaiannya, bukan dicuci. Digunting, dilubangi, dibuang yang ada, yang kena najisnya. Tidak cukup dengan dicuci, masih belum yakin katanya. Yang satu taksir, yang satu mujawiz. Yang satu berkurang-kurangan, yang satu berlebih-lebihan. Dan jangan dikira di kalangan kaum muslimin tidak ada yang demikian. Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka memasuki lubang dhab, niscaya kalian pun akan memasuki lubang dom tersebut. Bahkan dalam riwayat dikatakan, kalaupun di kalangan mereka terdahulu ada yang menzinai ibunya sendiri, niscaya di kalangan kalian pun akan ada yang menzinai ibunya sendiri. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara, apakah yang dimaksud orang-orang terdahulu itu adalah Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka Yahud? Wa manin nas illa ulaik, siapa lagi manusia kalau bukan mereka? Yahudi dan Nasrani. Berarti ada nanti kaum muslimin yang mengikuti kebiasaan Yahudi, kebiasaan Nasrani. Sebagian mengikuti kebiasaan Nasrani, sebagian mengikuti kebiasaan Yahudi. Dalam masalah najasa, dalam masalah najis, Ada yang mengikuti kebiasaan Nasrani, ya sudah enggak penting. Dikit-dikit enggak apa-apa. Ada yang mengikuti kebiasaan Yahud dengan was-was, jangan-jangan belum hilang, jangan-jangan masih belum terangkat najisnya, jangan-jangan terus demikian. Sudah dicuci dengan air masih belum puas, digodok lagi dengan air panas masih belum puas, masih dia kasih ini kasih itu sampai warnanya sudah hilang, warna pakaian bukan warna najis, pakaian merah sudah menjadi putih, masih kurang, tapi saya masih syak, udahlah buang aja pakaiannya. Yahud persis seperti Yahudi. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, dalam masalah najasah ada yang digoda oleh syaitan untuk berlebih-lebihan, ada yang digoda oleh syaitan untuk berkurang-kurangan. Wa qassara biqaumin hatta tazayyanu lin-nasi wa azharu lahum min al-a'mali wal ibadati ma yahmadunahum alayhi. Demikian pula digoda oleh syaitan sebagian kaum hingga qassara biqaumin hatta tazayyanu. Satu kaum digoda untuk berkurang-kurangan hingga mereka beramalnya menghiasi dirinya untuk manusia, untuk dilihat oleh manusia, riya. Ini kan kekurangan. Dia tidak ikhlas beribadah untuk dipuji oleh manusia. Ya'ani adharu lahu minal a'mali wal ibadati ma yahmadunahum alaih, berupaya untuk membaguskan ibadahnya, beramal dengan amalan yang bagus, menghiasinya dan sebagainya sampai indah sempurna supaya dipuji oleh manusia. Ternyata ada yang sebaliknya. Beramal berupaya untuk sejelek-jeleknya, sebusuk-busuknya yang sangat menghinakan supaya dicela oleh manusia. Ada? Subhanallah, ada. Gharib wa ajib. Ada aliran yang sengaja ingin dicerca oleh manusia. Namanya aliran malamatiyah. Malamatiyah ini aliran sempalan dari sufi yang mereka menganggap kalau kita ingin dipuji itu riya. Sehingga kita berupaya untuk dicela. Berupaya supaya diejek, dicemooh, dihina. Sehingga mereka berupaya untuk melakukan hal-hal yang busuk, hal-hal yang jelek supaya dihina. Qanibidina azakumullah. Dikatakan dalam Al-Qayyim rahimahullah, sebagian mereka tazayyanu linnas, sebagian mereka menghiasi dirinya dengan amalan-amalan baik, amalan-amalan saleh, dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang sempurna supaya dipuji. Wa tajawaza biqaumin hatta adharu lahu minal qaba'ih. Sebagian yang lain justru berlebih-lebihan supaya dia dicap sebagai orang yang jelek. Wa minal a'mali sayyi'ah ma yasqutuna bihi jahuhum. Dia mengerjakan amalan-amalan jelek yang menjatuhkan kedudukan mereka, menjatuhkan kehormatan mereka. Wa sammu anfusahum al-malamatiyah, dan mereka menamakan diri mereka dengan aliran malamatiyah, aliran cercaan. Ini golongan orang yang dicela. Khonifidina azakumullah, mereka punya kaedah-kaedah. Di antara kaidah bodohnya adalah, kalau saya berangkat ke masjid, ternyata riya ingin dipuji, percuma. Lebih baik saya berangkat ke bioskop, kata dia. Dicela oleh manusia, padahal saya niatnya baik. Lihat, gila memang. Ada aliran yang begini. Jadi biar saya dianggap orang yang berjalan ke tempat-tempat yang busuk, tempat-tempat yang jelek, tapi niat saya baik. Daripada beramal baik, tapi niatnya jelek. Pakai matematik, kalau tidak begini berarti begitu, kalau tidak begitu berarti begini. Kalau mengerjakan kebaikan dengan niat dipuji itu jelek, maka saya sebaliknya. Mengerjakan kejelekan untuk niat dicela. Wa nabiyina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dua-duanya godaan syaitan. Orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan saleh untuk dipuji, murai, yuraunan nas, hanya ingin dipuji oleh manusia, riya. Tidak diterima amalannya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apalagi orang yang beramal dengan amalan-amalan jelek, dicerca oleh manusia, dicerca pula oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia asi, karena dia bermaksiat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kok bisa ada aliran yang ingin dicerca, aliran yang ingin dihinakan. Kalau dia dihinakan, dicemoohkan, diejek, direndahkan, maka dia bangga. Saya betul-betul sudah menjadi orang yang paling rendah di masyarakat. Maka saya jauh dari kesombongan, katanya. Naam, kebanyakan ahlu tasawuf memang majnun. Kebanyakan dari golongan mereka adalah orang yang aneh. Wa qassara biqaumin hatta ahmalu a'mal al-qulubi wa lam yatafitu ilaiha wa 'adduha fadlan. Masih golongan yang sejenis mereka. Satu kaum qassaru. Mereka berkurang-kurangan hingga mereka tidak mempedulikan amalan-amalan hati. Tidak pernah membahas amalan-amalan hati. Yang dipelajari amalan-amalan zahir. Begini, begitu, kerjanya begini, dan begitu. Amalan yang benar adalah ini dan itu. Yani bagaimana cara ibadah, bagaimana cara yang benar. Itu bagus sesungguhnya. Tetapi mereka tidak pernah membicarakan masalah hati. Walam yaltafitu ilaiha. Enggak pernah menengok masalah hati. Wa'adduha fadlan. Dan menganggapnya itu adalah fadl, lebihan atau kelebihan atau suatu yang tidak perlu. Au fudulan, atau itu adalah perkara fudul, perkara yang tidak perlu. Bayangkan, dari satu sisi sudah bagus sesungguhnya. Apa itu? Hanya mempelajari mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Ini halal, ini haram, ini ibadah salat bagaimana caranya, ibadah puasa bagaimana caranya. Masya Allah, dengan ilmu. Tetapi masalah hati, itu enggak penting. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dikatakan wa tajawaza bi akharin. Sedangkan golongan lain melampaui batas dalam masalah hati. Qassaru nadharahum wa amalahum 'alayha. Pandangan mereka, amalan mereka hanya sekitar hati saja. Jagalah hati. Beramal dengan ibadah sholat gak benar, gak becus. Ibadah puasanya gak benar, gak becus. Ibadah-ibadah ini apa yang halal, yang haram, yang sunnah, yang bidah, gak ngerti. Mana tauhid, mana syirik, gak tahu. Astagfirullahaladzim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau mau berbicara masalah hati, sungguh perusak hati yang paling besar adalah syirik. Bagaimana mungkin berbicara hati tapi syirik gak pernah dibahas? Aneh. Lihat golongan yang kedua. Melampaui batas berbicara masalah hati. Walam yaltafitu ila kathiri min a'malil jawarih. Tidak pernah menengok kepada amalan-amalan yang sifatnya anggota badan. Amalan-amalan zahir dengan amalan jawarih. Qalu, mereka berkata, al-arif la yasqut wariduhu liwirdihi. Yang namanya arif enggak pernah lepas dari wiridnya. Fani bin a'azakumullah, seakan-akan yang namanya ibadah hanya wirid. Dan wirid itu menurut mereka adalah perbaikan hati. Dan mereka tidak menyebutnya sebagai ibadah, tapi menyebutnya sebagai riyadhah. Apa itu riyadhah? Latihan. Jadi wirid-wirid itu dikatakan latihan untuk memperbaiki hati. Sehingga mereka meningkatkan kadarnya. Seperti latihan olahraga. Yani 10 sudah mampu, 20 sudah mampu, 100 sudah mampu, 1000 sudah mampu lagi, 20 ribu. Terus begitu. Zikir juga begitu. Sekian. Kok nanti sudah mampu lebih dari itu. Lebih dari sampai 70 ribu. 70 ribu sudah mampu, lebih lagi. Khana ibn a'azakumullah. Tidak pernah dia mempelajari sholatnya. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Enggak pernah mempelajari bagaimana puasanya, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Enggak mempelajari bagaimana cara beribadah, mana yang benar, mana yang salah. Dan mereka membagi dua. Yang namanya ilmu ada dua, ada ilmu fadail, ada ilmu masail, katanya. Kalau ilmu fadail, itu keutamaan sholat, keutamaan puasa, keutamaan haji, keutamaan zikir, keutamaan ini, keutamaan itu. Itu ilmu fadail. Adapun ilmu masail, sholatnya bagaimana? Ini yang benar, ini salah. Ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Itu ilmu masail. Kemudian telah dibagi dua, kata mereka, kita hanya bicara ilmu fadail saja. Awas, jangan bicara ilmu masail. Kalau kita sudah bicara ilmu masail, ini sunnah, ini bid'ah, maka kita akan menyalahkan orang lain. Ini bid'ah. Kamu akan menyalahkan orang lain. Ini keliru, ini yang benar. Nanti hati kita akan rusak, katanya. Nanti hati kita akan menjadi keras. Sudahlah, yang penting mereka mau sholat, bebas. Bagaimanapun sholatnya, biarkan mereka. Yang penting hati kita selamat. Wala haula wala quwata illa billah. Satu golongan mempelajari bagaimana ini halal, ini haram. Bagaimana ini sunnah, ini bid'ah. Riwayat-riwayat, haddatsana semua. Hati enggak pernah dibahas. Kalau ada yang bicara masalah hati, ah itu sufi. Emang Islam enggak mengajarkan untuk memperbaiki hati? Dianggapnya kalau mempelajari kajian-kajian masalah hati, dikatakan ah itu bau-bau sufi. Saya enggak suka dengan kajian-kajian seperti itu. Kami beri nasihat kepada kaum muslimin yang saya hormati. Padahal Rasulullah SAW menyatakan inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya alqalb. Ketahuilah bahwa dalam hati ini ada satu mudghah yang kalau dia baik akan baik seluruh tubuhnya, kalau dia jelek akan jelek pula seluruh tubuhnya. Ala wa hiya alqalb, ketahuilah bahwa itulah yang dikatakan qalb, jantung atau hati. Kalau dia baik akan baik seluruhnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, hanya saja persepsi baiknya. Ada perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli dalal dari kalangan sufi. Adapun ahli sunnah menyatakan hati yang baik adalah hati yang memiliki keyakinan yang benar. Keyakinan tauhid yang lurus. Yang sesuai keyakinannya dengan Quran wa sunnah. Adapun kaum tasawuf menyatakan hati yang baik adalah hati yang tidak pernah menyalahkan orang lain. Hati yang tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Hati yang tidak pernah mengatakan fulan salah, fulan bid'ah, fulan begitu. Itu hati yang baik. Padahal yang namanya amar ma'ruf nahi munkar mesti akan mengatakan ini munkar, perbaikilah. Ini adalah ma'ruf, kerjakanlah. Mesti akan menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Itu amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan dalam Quran, dalam sunnah. Akhirnya mereka bicara hati, ternyata hatinya paling rusak. Jagalah hati, ternyata hatinya paling rusak. Kenapa? Syirik dibiarkan, bid'ah dibiarkan. Bagaimana tidak rusak hatinya kalau dia membiarkan kemaksiatan, membiarkan kesyirikan, membiarkan berbagai macam kebid'ahan. Dikatakan yang penting kita muslimin, la syarqiyah, la gharbiyah. Islamiyah, enggak ada timur, enggak ada barat, wala sunni, wala syiah, tidak sunni, tidak syiah, yang penting Islam. Enggak timur, enggak barat, enggak sunni, enggak syiah, enggak bid'ah, enggak sunnah, yang penting Islam. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Orang yang demikian justru akan merusak hati mereka sendiri. Berarti di sini ada dua pula kelompok sesat dalam masalah hati. Ada yang tidak pernah memperhatikan hati. Ada yang hanya memperhatikan hati, enggak memperhatikan yang lainnya. Qala wa hadza babun wasi' jiddan law tatabba'nahu la balagha mablaghan katsira. Dan bab ini sangat luas sekali. Kalau kita mengikuti terus contoh berikutnya, maka niscaya akan mencapai sekian banyak. Wa inna ma asyarna ilaihi adna isyarah. Dan ini kata Ibnu Qayyim hanya kami isyaratkan sedikit sekali isyarat. Tiga kajian belum selesai contoh-contohnya. Itu kata Ibnu Qayyim adna isyarah. Ini baru sedikit. Masih banyak lagi contoh-contohnya dalam bab ini. Wallahu taufiq wal afiyah. Faslun, fasal berikutnya. Wa min hiyalihi wa makayidihi al-kalamul batil. Dan di antara tipu daya syaitan, di antara makar-makar dan rencana jahat syaitan adalah al-kalamul batil, ucapan yang batil. Ucapan yang batil kalau ditawarkan kepada kaum muslimin enggak akan diterima. Sehingga ucapan yang batil tadi dibungkus dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang seakan-akan benar. Ini godaan syaitan. Al-ara al-mutahafitah, pendapat-pendapat yang menyimpang. Wal-khayalatil mutanaqidah, dan khayalan-khayalan yang kontradiksi. Allati hiya zabalatul adhani wa nahatatul afkar, yang merupakan sampah pikiran, yang merupakan kotoran pemikiran. Wal-zabad alladhi yaqdifu bihil qulubul mudlimah al-muhayyirah. Dan pikiran-pikiran jelek tadi, ucapan-ucapan batil tadi, merupakan zabad, buih yang keluar dari hati yang penuh dengan kebingungan. Jadi kalau hati penuh kebingungan akan mengeluarkan busa. Ah, busanya itulah yang dikatakan kalamul batil al-mutahafitah. Ucapan-ucapan kosong, ucapan-ucapan salah, ucapan batil, pikiran-pikiran jelek dan seterusnya. Itu seringkali dari syaitan. Bukan tiba-tiba dia kemudian cerdas, punya pemikiran baru. Saya pikir, seakan-akan dia sendiri yang berpikir. Padahal itu ditiupkan oleh syaitan. Qanibirina azakumullah. Ada seorang yang menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di muka bumi khalifah. Tiba-tiba orang ini ngelamun. Oh, saya menemukan sesuatu yang belum ditemukan orang lain. Karena dia ngerti bahasa Arab sedikit. Dia berkata, bukankah kalimat ini ja'ilun, kalimat ja'il itu dari kata ja'ala. Dan ja'ala itu membutuhkan dua maf'ul. Menjadikan titik-titik menjadi titik-titik. Itu ja'ala. Maka ini ja'ilun fil ardi khalifah, maknanya aku menjadikan titik-titik menjadi khalifah. Kalau menjadikan titik-titik menjadi khalifah, sedangkan khalifah ini adalah Adam alaihissalam, berarti titik-titiknya ini apa? Bisa jadi apa yang dikatakan oleh fulan wa fulan berarti benar. Yang menyatakan manusia dari monyet. Siapa namanya? Einstein. Darwin. Nah, Darwin. Bisa jadi yang dikatakan oleh teori Darwin benar. Karena di sini dikatakan ini ja'ilun, sesungguhnya aku menjadikan titik-titik menjadi Adam alaihissalam. Ah, titik-titiknya ini apa? Bisa jadi itu adalah Adam alaihissalam. Ah, itu adalah monyet. Astagfirullahaladzim. Hada kalamun batil, wahada ara mutahafitah. Dan inilah yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim tadi, bahwa syaitan meniupkan sesuatu. Zukhrufal qawli ghurura, yang seakan-akan itu adalah hak, padahal batil. Bayangkan, kalau dikatakan Adam itu dijadikan dari monyet, betapa rendahnya Adam alaihissalam, dan betapa terhinanya manusia. Bagaimana mungkin Allah SWT memuliakan manusia, sampai-sampai Allah menyatakan kepada para malaikatnya untuk sujud penghormatan kepada Adam. Ternyata dianggap dihinakan oleh Darwin dan si mufassir ini tadi. Mufassir gila ini tadi. Khonafina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Jangan sampai semua yang terbersit di pikiran ini langsung dikatakan, oh saya menemukan satu kebenaran. Hati-hati, yang namanya kebenaran itu gak bisa dengan ngelamun. Gak bisa dengan ngelamun, kemudian berpikir dengan kepalanya. Yang masuk syaitan. Baca dari para ulama, baca tafsir dari para ahli tafsir, baca dari mereka-mereka yang memang merupakan pakar-pakar ilmu tafsir. Jangan ngelamun sendiri, memikirkan sendiri dengan kepalanya. Akhirnya yang muncul adalah buih-buih dari otak yang bingung. Buih-buih itulah yang dikatakan kalamul batil, ara al-mutahafitah. Itulah zabad alladhi yaqdhifu bihi al-qulubul mudlima al-muhayyirah. Hati yang gelap, hati yang bingung akan yaqdhifu biz-zabadi, akan mengeluarkan buih-buih. Dan buih-buih itulah pikiran-pikiran kotor tadi. Allati ta'dilul haqqo bil batil, yaitu pikiran gelap yang menyamakan hak dengan batil, wal khata was sawab, yang menyamakan kebenaran dengan kesalahan. Khana fil na'azakumullah. Bagaimana menyamakan kebenaran dengan kesalahan dan menyamakan hak dengan batil? Sama-sama diuji oleh pikirannya. Ini pendapat dari Quran. Dibilang pendapat. Ini pendapat dari orang kafir. Ini pendapat dari hadis. Ini pendapat dari orang Yunani. Ah, benar mana ya? Mari kita bandingkan. Dengan apa bandingannya? Dengan akalnya. Berarti orang ini menyamakan derajat ucapan Allah, ucapan Rasulnya dengan ucapan kufar. Dan ucapan orang-orang Yunani, ucapan orang-orang bodoh yang bukan Nabi, bukan Rasul. Disamakan dengan ucapan Rasul dan ucapan Allah SWT. Dibandingkan dengan sama perbandingan. Kita selidiki. Apa betul yang namanya lalat itu salah satu sayapnya memiliki penyakit, racun, dan sayap yang lainnya merupakan obatnya. Ini dalam hadis begini. Dicelupkan, kalau kamu masuk ke minuman kamu, tenggelamkan dua-duanya. Supaya yang tadi netral atau yang racun tadi ternetralisir dengan obatnya. Ini kan hadis yang harus seorang mukmin aman nabihi, hadis sahih. Tapi orang tadi mengatakan sebentar, kita selidiki dulu. Sebagaimana kita mendapatkan dari orang kafir kita selidiki, dapat dari hadis juga kita selidiki. Maka diselidiki di laboratoriumnya sekian lama sampai kesimpulannya saya lebih percaya dengan ucapan dokter-dokter kafir daripada hadis Bukhari. Astagfirullahaladzim. Hadza zabalatul adhani, itu adalah sampah pikiran, kotoran-kotoran, buih-buih orang yang bingung. Otak yang bingung mengeluarkan buih, itulah buihnya. Yang la faedata fih, yang enggak ada faedah sama sekali. Semua dalilnya bukan Quran, bukan sunnah. Dalilnya bukankah, berarti. Pakai pikirannya. Kalau begini kan berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Dengan otak-atik otaknya sendiri. Ikhwan bin na'azakumullah, berarti dia mendudukan sejajar antara hak dengan batil. Mendudukan sejajar antara kebenaran dengan kesalahan. Dan mendudukan sejajar antara ucapan manusia dengan ucapan seorang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qad taqadhafat biha amwajus syubhat. Maka sungguh dia diombang-ambingkan oleh gelombang-gelombang syubhat. Gelombang syubhat. Syubhat itulah kesesatan yang menurut pikiran dia seakan-akan benar. Itu syubhat namanya. Waranat 'alaiha ghayumul khayalat. Dan hatinya sudah tertutupi dengan awan gelap dari awan-awan khayalannya sendiri. Awan gelap dari pikirannya sendiri. Qul inna a'udzubikumullah bal rana kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim, bahkan akan diberi titik hitam tanda pada hati mereka karena mereka berbuat dengan perbuatan yang jelek. Ini bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan jelek, maka akhirnya hati mereka jadi gelap. Ketika hati mereka gelap, kabur mana kebenaran, mana kebatilan. Ketika kabur, maka dia menebak-nebak dengan kebodohan. Sepertinya ini yang hak, sepertinya itu yang hak. Kayak-kayaknya ini, kayak-kayaknya itu. Akhirnya yang keluar adalah kalamul batil, ara'al mutahafitah, pendapat-pendapat yang sesat, pikiran-pikiran yang salah, segala macam penyimpangan-penyimpangan muncul dari kepalanya. Famarkabuha al-qil wal-qal. Kendaraannya yang ditunggangi oleh orang seperti ini adalah qila wa qala, katanya dan katanya. Katanya filsafat Yunani, katanya Aristo, ini Aristoteles. Katanya Plato, katanya fulan. Ajib, ada Quran, ada sunnah, dan dia mengaku muslim, kenapa dia tinggalkan Qurannya untuk mengambil ucapan Aristoteles, ucapannya Plato, ucapannya Freud, Sigmund Freud, dan segala macam ucapan-ucapan orang-orang Yunani kafir. Kok aneh? Rabbi, inna qaumi ittakhadha hadzal Qur'an, takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sungguh kaumku mengambil atau menjadikan Qur'an ini menjadi mahjura, menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Mereka lebih memilih ucapan orang-orang kafir, ucapan profesor-profesor, lebih memilih ucapan-ucapan para ilmuwan, lebih memilih ucapan-ucapan Yunani. Mereka hanya mementingkan qila wa qala wa syakka wa tashkik. Hanya mementingkan syakka wa tashkik, ragu dan peraguan. Keragu-raguan dan sesuatu yang membuat ragu itu dijadikan kendaraannya. Tapi kan begini. Kalau enggak begini kan berarti begitu. Lihat ya, ini andalan para tokoh-tokoh filsafat. Andalannya para orang-orang yang ahli dalam ilmu kalam. Kalau mendebat seseorang, selalu akan menyampaikan syakka wa tashkik. Selalu akan menyampaikan berbagai macam peraguan supaya lawan bicaranya ragu. Ketika kamu mengatakan qala Allah ta'ala fil Qur'an, mengatakan qala fi ayatil karimah, berkata dalam ayat yang mulia, maka si pentaskik tadi, ahli kalam tadi akan berkata, kamu yakin bahwa ayatnya begitu? Bukankah dulu, lihat, bukankah pakainya? Bukankah dulu itu enggak ada titiknya? Kalau Al-Qari'ah bisa jadi Al-Fari'ah. Iya toh? Kan enggak ada titiknya dulu dan belum ditulis pakai titik seperti sekarang. Berarti sama yang titiknya satu, yang titiknya dua sama. Ghairi bisa menjadi airi, air, aib. Akhirnya yang lawan bicara tadi, kalau Allah berhenti. Iyalah, Quran ini jangan-jangan titiknya bukan begini, jangan-jangan titiknya begitu. Dulu kan gak ada harokatnya. Harokat itu kan diberi belakangan-belakangan di zaman Ali bin Abi Thalib, ketika ada seorang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib dan mengatakan akan rusak. Kenapa? Dikatakan sungguh ada seorang yang berkata begini dan begitu. Baru dibahas. Sebelumnya tidak ada. Berarti kalamallahu Musa taklima sama dengan kalamallaha Musa taklima. Dibaca lafzul jalal dengan dhamma atau dengan fathah sama saja. Dulu kan tidak ada fathah kasrah. Kalau lawan bicaranya masih pas-pasan ilmunya, bingung, akan diem. Iya ya. Setelah dibikin ragu, kamu gak ngerti apa-apa. Mulai keluar subhat-subhatnya dari ilmu kalam. Berarti apa kendaraannya? Kendaraan yang paling kuat yang dijadikan andalan oleh mereka adalah membuat keraguan kepada kaum muslimin, membuat keraguan terhadap hadis, membuat keraguan terhadap Quran. Itu tadi terhadap Quran. Terhadap hadis juga mereka berkata, kamu mengatakan hadasana riwayat, tahu kamu kapan ditulisnya riwayat itu? Ditulisnya riwayat itu sejak sekian ratus tahun setelah Rasulullah wafat. Baru di zaman Umar bin Abdul Aziz, baru ditulis. Bayangkan sekian lama, itu sangat memungkinkan untuk terjadi kesalahan-kesalahan. Karena memungkinkan terjadi kesalahan-kesalahan, maka hadis itu saya anggap sebagai dhanni. Masih ragu-ragu dhanni itu. Kalau dhanni, maka ingatlah ayat Al-Quran. Inna dhanna la yabni minal haqqi syai'a. Yang namanya dhan, enggak bisa membawa kebenaran sedikitpun. Astagfirullahaladzim. Ditolak hadis seluruhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini andalannya mereka. Apa andalannya? Qil wa qal wa syakka wa tashkik. Meragukan, membuat bingung, agar orang bingung. Setelah bingung, dicocok hidungnya, diseret. Ayo ikut ke sini. Setelah bingung. Pertama, programnya dibikin bingung. Maka enggak perlu kamu duduk bersama mereka, walaupun alasannya diskusi interaktif atau mencari kebenaran. Mencari kebenaran dalam Quran dan Sunnah. Itu mencari kebenaran namanya. Kalau kamu membandingkan antara Quran dengan kalam Yunani, itu bukan mencari kebenaran, itu mengejek Al-Quran. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Menjadikan Al-Quran mahjur. Ditinggalkan, dianggap sama seperti kalamun nas, sama seperti ucapan manusia. Berarti datangnya kamu ketika mau berdebat dengan mereka, berarti kamu sudah merendahkan agamamu sendiri. Imam Malik gak mau ketika diajak debat oleh model-model manusia seperti ini. Ta'al ilal hanut, marilah ke warung sebentar. Ana uhajjuk, aku akan memberikan argumenku kepadamu. Silakan. Engkau bantah argumenku, kalau memang engkau menang, maka aku akan ikut kamu. Kata Imam Malik, bagaimana kalau ternyata aku kalah? Kalau engkau kalah, engkau ikut aku. Kalau aku kalah, aku ikut kamu. Baik, kalau aku kalah, kemudian aku ikut kamu. Kemudian kita berdua berdebat dengan orang yang ketiga. Ternyata orang ketiga yang menang debatnya. Bagaimana? Kalau dia yang menang, kita berdua ikut dia. Kata Imam Malik, berarti engkau belum menemukan agamamu sendiri. Pergilah kamu cari agamamu sendiri, aku sudah yakin dengan agamaku sendiri. Sungguh engkau akan menjadi orang yang berpindah-pindah agama selalu. Tidak pernah yakin, selalu ragu. Dikatakan bahwa agama ini bukan untuk diperdebatkan. Sudah pasti kebenarannya, siapa yang percaya dia mukmin, siapa yang tidak percaya dia kafir. Agama ini, Quran wa Sunnah, adalah suatu agama yang pasti kebenarannya. Barang siapa yang beriman, dialah orang mukmin. Siapa yang tidak percaya, berarti dia orang kafir. Selesai. Khana bin na'azakullahu muslimin yang saya hormati. Enggak perlu diperbandingkan dengan sesuatu yang bukan hak, sesuatu yang tidak jelas, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Mau dibandingkan dengan sesuatu dari Allah dan Rasulnya, ini namanya kurang ajar. Menyamakan saja sudah kurang ajar. Apalagi kemudian ada yang dikatakan ini yang kalah, ini yang menang. Ikhwan ibn na'azakullahu muslimin yang saya hormati. Wa kathratul jadali. Ini masih atap dengan yang sebelumnya. Berarti masih berbicara markabuhum. Markabuha al-qil wal-qal wa syak wa tashkik wa kathratul jadal. Kendaraan mereka hanya katanya dan katanya. Dan yang kedua, syak wa tashkik, membuat ragu. Dan yang ketiga, kathratul jadali, debat. Banyak debat, hobinya debat. Sehingga kalau ada orang yang menasehati, ini menasehatin. Bukan sedang bicara pengin menang, bukan. Kamu itu kok yao. Pelajari hadis, kerjakan. Pelajari kitab ini, kitab itu. Apa jawabannya? Sudah, kamu punya kitab apa saja, bawa sini kita debat. Loh, nasehat diajak debat. Orang nasehat lagi, kamu kapan mau sholat? Sudah, kamu duduk sini, kita debat. Apakah saya yang benar atau kamu yang benar? Loh, saya nasehati kamu supaya sholat. Kok ngajak debat? Aneh. Memang hobinya. Jangan heran. Itu memang kendaraan mereka. Mereka tidak punya hujah dari Quran. Tidak punya hujah dari hadis yang sahih. Mereka tidak punya dalil dari aqwal salaf. Mereka tidak punya dalil dari aqwal ulama ahli sunnah. Maka hujah mereka hanya asyak wa tashkik, peragu-raguan. Atau hujah mereka adalah bukankah? Memakai ilmu filsafat, ilmu debat, retorika, kasratul jadal. Itu senjata mereka. Laisa laha hasilun minal yaqini ya'ulu alaih. Mereka tidak memiliki sesuatu yang menghasilkan keyakinan. Tidak memiliki sesuatu yang menghasilkan keyakinan. Yang ya'ulu alaih, yang bisa dirujuk kepadanya. Sehingga ketika Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala didatangi oleh tokoh-tokoh sesat dari kalangan Mu'tazilah, atau Syekh Al-Albani menjulukinya dengan Afrah Mu'tazilah, bibit-bibit Mu'tazilah. Belum seperti Mu'tazilah benar, tapi masih Afrah, masih bibit-bibit Mu'tazilah, masih piyik-piyiknya. Apa yang diajak dikatakan oleh Syekh Al-Albani? Sebentar, sebelum kita berbicara, berdiskusi, saya tanya dulu sama kalian, rujukan kita apa kalau kita berbeda pendapat? Lihat, diajarkan oleh beliau, rujukannya apa dulu kalau kita berbeda pendapat? Kalau rujukannya kepada Quran, kepada sunnah, kita lanjutkan. Kalau tidak kepada Quran dan sunnah, atau bukan Quran dan sunnah, maka kita tidak bisa bicara. Ini diusir, pergi, tidak bisa bicara. Kata mereka, dalam dua kaset perdebatan ini, orang tadi berkata, tapi bukankah sebelum ayat turun, sebelum Rasulullah diutus, Allah sudah memberikan akal kepada kita. Berarti akal inilah merupakan standar untuk mengukur apakah ini benar-benar kitab dari Allah atau bukan. Apakah ini hadis dari Rasulullah atau bukan. Karena akal lebih dulu sebelum Quran dan Sunnah. Lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syekh Al-Albani mengatakan rujukannya Quran dan Sunnah, dia menyatakan jangan, rujukannya akal saja. Karena akal lebih dulu, sebelum Quran diturunkan, sebelum Rasulullah diutus, akal sudah diberi di otak-otak kita. Sudah ada pada manusia, maka akal lebih dulu, harusnya akal itu yang menjadi standar. Sampai tidak selesai dan berakhir dengan diusir dari majelisnya. Enggak akan bisa bicara karena rujukannya berbeda. Kamu menyatakan qala Allah, qala Rasul, hadis yang sahih, dia berkata, tapi itu kan enggak masuk akal. Mau apa? Hadis yang kamu bawakan akan dibantah dengan kalimat, tapi kan itu ghairu ma'qul, enggak masuk akal. Enggak bisa diterima itu. Ya sampai kapan pun enggak akan bisa ketemu karena rujukannya berbeda. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kalau sudah terlihat rujukannya bukan pada Quran dan Sunnah, selesai. Enggak perlu kita lanjutkan pembicaraan. Wala mu'taqad mutabiq lil haqqi yarji ilai. Mereka juga tidak memiliki keyakinan-keyakinan yang pasti, yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Yarji ilai maksudnya jadikan rujukan. Tidak ada keyakinan yang cocok dengan kebenaran yang bisa dijadikan rujukan. Iya kan? Mau dijadikan rujukannya apa? Yang pasti, yang yakin, yang tidak mungkin bisa berubah. Harusnya kan Quran. Itu sudah pasti, tidak akan bisa berubah. Dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sudah terpilih, diperiksa oleh sekian para ulama sepanjang masa, bahwa hadis itu sahih. Baik. Kata mereka, sebentar. Kita jangan merujuk pada Quran dulu, pada sunnah dulu. Sebelum kita bicara Quran dan sunnah, kita harus yakin dulu, adakah Tuhan? Kalau kita katakan ada, apakah benar Tuhan mengutus seorang Rasul? Dibahas dari nol. Kalau bicara ke sana, rujukannya apa? Kamu merujuk gurumu, saya merujuk guru saya, si fulan merujuk gurunya sendiri, terus semuanya tidak pasti. Berarti enggak ada rujukan keyakinan yang pasti yang bisa sebagai standar. Qul inna a'udzubikumullahu muslimin yang saya hormati. Mereka dalam keadaan seperti itu, mengendarai berbagai macam syubhat-syubhat, debat, ilmu bantah-membantah. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, mereka saling membisikkan bisikan-bisikan dusta. Bisikan-bisikan yang merupakan zukhrufal qawli ghurura. Zukhrufal qawl artinya kata-kata yang dirangkai indah yang menipu. Ini petikan dari Quran. Bahwa Allah menceritakan tentang syaitan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Bahwasanya syaitan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, manusia dan jin, saling membisikkan kata-kata yang menipu. Tapi muzakhraf. Muzakhraf yang dihias. Seakan-akan indah sekali. Padahal itu menyesatkan. Seperti kalimat yang sering didendangkan oleh mereka dengan kata-kata yang sungguh sangat indahnya. Sampai kapan kita akan berantem terus-menerus? Sampai kapan kita akan berbantah-bantahan? Sampai keluar air mata bicaranya. Sampai kapan? Sudahlah. Sudah masanya kita bersatu kaum muslimin. Jangan saling salah menyalahkan. Kita bersatu padu. Sudah semuanya benar. Semuanya enggak ada yang salah. Mari kita bersatu, mari kita bergandeng tangan. Agar Islam ini kuat. Indah apa enggak indah? Hah? Indah toh? Masya Allah indahnya. Masya Allah. Setiap orang awam akan tertipu. Akan merasa, duhai, Ustadz ini betapa hatinya sangat baik. Sungguh betapa sopannya, betapa lembutnya, betapa-betapa. Semuanya terbuai dengan rayuan gombal. Padahal itu yang dibungkus dalam kata-kata tadi maknanya, gak perlu amar ma'ruf nahi munkar. Jangan nurut sama Allah ketika Allah menyatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jangan. Jangan nurut dengan ucapan Nabi ketika memerintahkan untuk man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Setiap orang yang melihat kemunkaran rubahlah dengan tangannya. Jangan nurut, jangan nyalahkan orang lain. Biarkan saja yang mungkar-mungkar, jangan kamu salahkan. Yang menyimpang sufi, mu'tazilah, ahlul kalam, para teroris, segala macam khawarij, jangan disalahkan. Semuanya benar. Lihat, zukhrufal qawli ghurura. Kata-katanya indah, ternyata sungguh menipu. Wallah, dengan kalimat tadi yang kelihatannya indah, itu berarti mengubur amar ma'ruf nahi munkar. Betul-betul dikubur, habis. Tidak tersisa. Setiap orang yang menyatakan itu bid'ah akan ditegur. Kamu gak dengar kajian kemarin dari Syekh Fulan, Ustaz Fulan, yang menyatakan kita tidak perlu salah menyalahkan. Setiap kamu menyatakan bahwa itu syirik, kamu akan ditegur lagi dan terus begitu. Nasallahu salam wal afiyah. Wa nasallahu hidayah lana wa lahum wa li jami'il muslimin. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.